Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمكم الله كأو مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan faedah penting yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, yaitu terkait dengan penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang kenikmatan para wanita ahlul jannah, para wanita penduduk surga di akhirat nanti. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah bahwa kelak seorang wanita ahlul jannah, penghuni surga, akan mendapatkan semua kenikmatan yang diberikan kepada ahlul jannah dari kalangan kaum laki-laki, termasuk diantaranya kenikmatan yang berupa pernikahan. Allah Subhanahu wa taala akan menikahkan seorang wanita ahlul jannah dengan lawan jenisnya, sebagaimana kenikmatan tersebut diberikan kepada kaum laki-laki. Kemudian apabila wanita tersebut pernah menikah ketika di dunia, maka kelak dia akan dipertemukan dengan suaminya di akhirat nanti, di surga nanti. Adapun ketika wanita tersebut meninggal dalam keadaan belum pernah menikah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menikahkan wanita tersebut dengan lawan jenisnya di surga nanti. Demikian dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Kemudian selanjutnya berpindah kepada pembahasan yang lain. Ada sebuah pertanyaan di ajukan kepada beliau rahimahullah, ma masiru atfalil mu'minin wa atfalil musyrikin. Kata si penanya, bagaimana tempat kembali anak-anak kaum mu'minin dan anak-anak kaum musyrikin, alladzina matu sigharo, yang mana mereka meninggal dalam keadaan masih kecil, dalam arti belum mencapai usia balig. Seorang anak kecil yang belum balig meninggal dunia. Nah, bagaimana nasibnya di akhirat nanti? Apakah dia akan masuk surga atau sebaliknya, dia akan masuk ke dalam neraka? Maka dijelaskan oleh beliau rahimahullah, masiru atfalil mu'minin al jannah. Beliau mengatakan bahwa tempat kembali anak-anak kaum mu'minin di akhirat nanti adalah surga. seorang anak kecil dari kalangan kaum mukminin ketika meninggal dan belum mencapai usia balig, maka dia akan masuk ke dalam surga. Li'annahum taba'un li'abaihim. Nah, kenapa demikian? Kata beliau, karena anak-anak tersebut akan mengikuti bapak-bapak mereka. Tatkala bapak-bapak mereka masuk ke dalam surga, maka demikian halnya dengan anak-anak mereka. Dan ini merupakan bukti betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahmat dan kasih sayang yang sangat besar terhadap hamba-hambanya. Seorang anak kecil yang belum mukallaf, belum terbebani hukum-hukum syariat Islam, atau bahkan belum pernah melakukan amal soleh sama sekali. Nah, ketika dia meninggal dunia, maka dia akan dipertemukan dengan orang tuanya. Ketika orang tuanya tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tuanya adalah seorang muslim, maka anaknya tersebut juga akan memiliki status sama seperti orang tuanya, dihukumi sebagai seorang muslim atau seorang mukmin. Dan di antara dalilnya, qala ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam hal keimanan. Artinya mereka sama-sama kaum mukminin. Orang tuanya seorang mukmin, anaknya juga seorang mukmin. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kelak kami akan mempertemukan orang-orang yang beriman itu dengan anak keturunan mereka. Wama alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi amalan mereka sedikit pun. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengurangi pahala orang tua mereka, tidak akan mengurangi sedikit pun derajat kedua orang tua mereka. Kullu imri'in bima kasaba rahin, setiap orang tergadaikan dengan apa yang dia kerjakan. Maka ayat ini menunjukkan bahwa kelak orang-orang yang beriman akan dipertemukan dengan anak keturunan mereka. Dan juga sebuah ayat yang kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir tentang doa para malaikat pemikul arsy. Mereka senantiasa mendoakan kaum mukminin supaya dimasukkan ke surga Aden bersama dengan orang tua mereka, istri-istri mereka, dan anak keturunan mereka. Allah sebutkan hal tersebut dalam surat Ghafir, dan telah kita sampaikan pada pertemuan tersebut. Oleh karenanya dahulu ketika Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelak Ibrahim akan memiliki dua ibu susuan di surga. Akan ada dua ibu susuan yang menyempurnakan penyusuan Ibrahim. Sehingga ini menunjukkan bahwa seorang anak kecil dari kalangan kaum mukminin yang meninggal dunia, maka telah jamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan masuk surga. Putra Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijamin akan dimasukkan ke dalam surga. Sementara Ibrahim meninggal dalam keadaan masih kecil dan belum balig. Namun Nabi alaihi wasallam telah menegaskan bahwa Ibrahim tetap akan disusui di surga nanti. Bahkan ada dua ibu susuan Ibrahim di surga nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama telah sepakat bahwa seorang anak kecil yang belum balig dari kalangan kaum mukminin yang meninggal dunia, maka dia akan masuk surga. Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Semuanya sepakat dia akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berpindah kepada poin berikutnya. Wa amma atfalu ghairil mu'minin. Kata beliau rahimahullah, adapun nasib anak-anak kecil dari selain kaum mukminin. Ya'ni tifl alladhi nasha'a min abawain ghairi muslimain. Yaitu anak kecil yang orang tuanya non muslim. Orang tuanya seorang Nasrani atau Yahudi atau seorang Majusi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nasibnya ketika dia meninggal dalam keadaan masih kecil dan belum balig? Fa'asahul aqwal fihim annakula. Maka pendapat yang paling benar tentang hal ini, kata beliau rahimahullah, annakula adalah kita katakan, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Kata beliau, kita katakan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang apa yang akan mereka lakukan. Kalau seandainya mereka berumur panjang dan mencapai usia balig, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Sehingga tidak bisa difonis bahwa kelak mereka akan masuk neraka sebagaimana orang tua mereka. Tidak demikian. Kenapa? Karena mereka anak-anak kecil yang belum mukallaf, belum terbebani hukum-hukum syariat Islam. Dan mereka juga masih di atas fitrah. Fitrah yang suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak kecil itu terlahir di atas fitrah. Semua anak kecil, siapapun dia, termasuk anak kecil yang orang tuanya non muslim, semua terlahir di atas fitrah, dalam arti di atas tabiat dasar yang lurus, di atas karakter dasar yang lurus, belum terkotori oleh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa kita ponis bahwa kelak mereka akan masuk ke dalam neraka. sebagaimana orang tuanya. Namun kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang apa yang akan mereka kerjakan. Fahum fi ahkami dunya bimanzilati abaihim, sehingga anak-anak kecil tersebut terkait dengan hukum-hukum di dunia bimanzilati abaihim, kedudukannya seperti bapak-bapak mereka, status mereka di dunia seperti bapak-bapak mereka, seperti orang tua mereka, ya, dalam arti ketika meninggal maka jenazahnya tidak dimandikan secara syar'i, tidak dikafani, tidak disolati, tidak boleh dimakamkan di area pemakaman kaum muslimin. Ini status mereka ketika di dunia. Amma fi ahkamil akhirah, adapun terkait dengan hukum-hukum mereka di akhirat nanti, fa innallaha ta'ala a'lamu bima kanu amilin, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang apa yang akan mereka lakukan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal tersebut telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Nabi alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabat tentang nasib anak-anak kecil dari kalangan kaum musyrikin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban seperti ini: Allahu a'lamu bima kanu amilin. Hanya sebatas itu yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Allah lebih mengetahui tentang apa yang kelak akan mereka lakukan. Tidak kemudian memastikan bahwa mereka akan masuk surga atau masuk neraka. Dan terkait dengan hal ini ada khilaf di antara para ulama. Ada silang pendapat di antara para ulama tentang nasib anak-anak kecil dari kalangan kaum musyrikin yang meninggal dunia dalam keadaan masih kecil. Sampai-sampai disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ada 8 pendapat tentang hal ini. Di antara pendapat yang terkuat adalah apa yang kita sampaikan tadi. Sebagian ulama berpendapat bahwa kelak mereka akan masuk surga. Dan mereka juga memiliki pendapat yang cukup kuat, memiliki dalil atau argumen yang cukup kuat. Di antara dalil mereka adalah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Ibrahim alaihissalam berada di sebuah taman yang sangat indah. Beliau bersandar di sebuah pohon yang sangat besar. Kemudian di sekitar beliau ada sekian banyak anak-anak kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat saat itu tentang siapakah orang tua ini, siapakah syekh ini. Maka dijawab bahwa beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun anak-anak kecil tadi adalah anak-anak kecil yang meninggal dalam keadaan masih kecil dan belum balik. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat ditanya oleh sebagian sahabat, apakah termasuk di antaranya anak-anak kecil kaum musyrikin? Maka Nabi alaihi wasallam menjawab, iya, termasuk juga anak-anak kecil dari kalangan kaum musyrikin. Sehingga pendapat ini juga pendapat yang dalilnya cukup kuat, bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa huwa fil haqiqah amrun la ya'nina katsira, kata beliau. Dan ini, pembahasan ini terkait dengan nasib mereka di akhirat nanti, pada hakikatnya bukan perkara yang terlalu penting bagi kita. Innamal ladzi ya'nina wa hukmuhum fid dunya. Namun yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana status mereka ketika di dunia. Nah, kenapa demikian? Karena terkait dengan muamalah kita terhadap mereka ketika di dunia. Ketika ternyata ada misalnya seorang anak kecil yang orang tuanya non muslim meninggal dunia. Nah, bagaimana sikap kita terhadapnya? Maka solusinya, kata beliau rahimahullah dalam penjelasan tadi, jenazahnya tidak boleh dimandikan secara syar'i, tidak dikafani, tidak disolati, dan jangan memakamkannya di area pemakaman kaum muslimin. Statusnya seperti kedua orang tuanya. Ini pembahasan yang lebih penting, kata beliau rahimahullah. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk sementara pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.